indahnya, indahnya. Aduhai, manisnya, manisnya. Aduhai, saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata baku biara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya. Bersemi, semoga bersemi. Tumbuhlah dan mekarlah cinta sejati. Indahnya, indahnya, aduhai. Manisnya, manisnya, aduhai. Saat-saat memadu cinta, saat yang paling indah. Kata-kata baku biara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, aduhai. Tersenyum merekah, gembira menyambut tiba musim cinta. Saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata baku biara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, ah.